الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat anugerah kepada kita. Semoga saja kita termasuk hamba Allah yang bersyukur, yang akan terus mendapatkan nikmat di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimakumullah, sesungguhnya memperhatikan kemudian memperbaiki hati dan amalan adalah suatu perkara yang sangat penting. Sebab di dalam Al-Quran, juga di dalam hadis yang sahih, telah disebutkan bahwa keadaan hati yang suci, yang baik, yang bersih, itu yang akan bermanfaat di hari kiamat. Juga dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidaklah memandang atau melihat pada hamba kecuali pada hati dan amalannya. Maka apabila kita terus berusaha memperbaiki hati kita dan juga amalan kita, maka sungguh itu adalah suatu perkara yang mulia, perkara yang baik. Ditambah lagi, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menjadikan kehidupan dan kematian tidak lain dalam rangka oleh ingin menguji, ingin melihat siapa di antara hamba-hambanya yang paling baik amalannya. Allah Ta'ala berfirman, والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Dialah Allah yang telah mencipta kehidupan dan kematian. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Jadi kita hidup di dunia ini, Allah menciptakan kita di dunia ini untuk Allah SWT memilih di antara hambanya, di antara kita, siapa yang paling baik amalannya. Amalan yang paling baik adalah yang paling ikhlas, yang ikhlas dan yang paling sesuai dengan tuntunan. Jadi di antara kita mungkin ada orang yang terbaik karena ikhlas dalam beribadah, karena sesuai dengan tuntunan dalam melaksanakan ibadah. Hadirin jamaah rahimakumullah, kemudian juga di dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah SAW juga menerangkan bahwa Allah Ta'ala tidak melihat tidak memperhatikan kepada fisik hamba, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan hamba atau kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat kepada bentuk tubuh kalian, tidak pula melihat kepada rupa kalian, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Di dalam Al-Quran, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 juga 89, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menghikayatkan tentang nabinya, menjelaskan bahwa di hari kiamat itu tidak ada yang bermanfaat kecuali hati yang salim, hati yang selamat, hati yang suci. Harta tidak bermanfaat di hari kiamat. Anak-anak juga tidak bermanfaat. Yang bermanfaat adalah hati yang selamat, hati yang suci. Allah Ta'ala telah berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallah biqalbin salim." Yaitu satu hari di mana tidak berguna, tidak bermanfaat harta dan tidak pula anak-anak. Di hari kiamat, harta yang dikumpulkan oleh manusia itu tidak bermanfaat. Dan pula anak atau kedudukan dia ketika dia di dunia tidak bermanfaat, illa kecuali man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang salim, dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Ad-Da'wah Dawa' menjelaskan apa yang dimaksud dengan al-qalbul salim, hati yang selamat, hati yang suci. Kata beliau, "Al-qalbul salimu walladhi," hati yang salim, huwa dia adalah alladhi salima, adalah hati yang selamat, minasyirki, dari kesyirikan, walghilli, juga dari kedengkian, walhaqadi, dendam, kusumat, walhasadi, selamat dari sifat hasad, wassuhi, selamat dari sifat kekikiran, walikibari, selamat dari sifat sombong, wahubid dunia wariyasah, selamat dari cinta kepada dunia dan kedudukan kehormatan. Ya, hati yang selamat adalah hati yang selamat dari kesyirikan. Dan siapa yang merasa aman dari kesyirikan? Kita tidak aman dari kesyirikan. Sebab dalam ibadah-ibadah kadang muncul dalam hati kita sifat riya, pamer ingin dipuji. Padahal riya itu bisa masuk dalam syirik kecil dan bisa masuk dalam syirik yang besar. Syirik yang kecil itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun syirik yang besar itu bisa mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Jika dia tidak segera bertobat, maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riya atau pamer ingin dipuji, apabila itu yang mendasari dilakukannya satu ibadah, maka itu masuk syirik besar. Jika seorang membangun ibadahnya karena riya, maka itu masuk syirik besar. Adapun kalau dia membangun ibadah yang dia lakukan itu karena Allah, kemudian muncul sifat riya, rasa riya di tengah-tengah ibadahnya, maka itu masuk syirik asghar jika terus-menerus menyertai dia sampai akhir ibadah. Jadi siapa yang selamat? Siapa yang merasa selamat dari kesyirikan? Itu Rasulullah SAW mengajar kepada kita satu doa, pelindung dari kesyirikan. Ulma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu, dari menyekutukanmu. Dalam kondisi saya tahu, dan saya berlindung kepadamu dari apa-apa yang saya tidak tahu, karena bahayanya kesyirikan. Dan sulitnya seorang itu selamat dari kesyirikan dengan rahmatnya Rasulullah SAW menyampaikan, mengajarkan kepada kita satu doa. Ulama ini a'udhu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Doa mohon perlindungan kepada Allah dari berbuat syirik. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi hadirin selamat adalah hati yang selamat dari kesyirikan, kedengkian, dendam kusumat, dari hasad, selamat dari kekikiran dan kesombongan, juga dari cinta dunia dan kedudukan. Selanjutnya kata beliau, fasalima min kulli afatin tub'iduhu anillah. Maka dia selamat dari segala penyakit yang bisa menjauhkan dia dari Allah. Wasalima min kulli syubhatin, dan juga dia selamat dari segala syubhat, kerancuan, kesamaran, tu'aridu khabarahu, yang menentang, yang melawan khabar dari Allah Subhanahu wa taala. Menentang dalil, yang bertentangan dengan dalil. Min kulli syahwatin tu'aridu amrahu, selamat dari segala syahwat yang melawan atau menentang perintah Allah. Itu hati yang selamat. Tidak hanya itu, wasalima min kulli iradatin tusahimu muradahu, selamat dari segala keinginan kehendak yang menyaingi kehendak Allah. Salima min kulli qati'in yaqta'u 'anillah, selamat dari segala yang memutus, yang bisa memutus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadal qalbul salim, maka ini dinamakan hati yang selamat, hati yang suci. Ya, fi jannatin mu'ajjalatin fid dunya, berada di dalam surga. Hati yang selamat itu berada di dalam surga yang disegerakan di dunia. Wa fi jannatin fil barzah, juga berada di dalam surga kesenangan di dalam alam barzah. Wa fi jannatin yaumil ma'ad, dan juga di dalam surga di hari al-ma'ad, hari kiamat, hari kembali. Ya. Ini makna dari al-qalbul salim. Kemudian kata beliau, wala tatimmu lahu salamatuhu mutlaqan hatta yaslima min khamsati asyya. Dan keselamatan hati itu tidak akan sempurna baginya secara mutlak sampai selamat dari 5 perkara. Keselamatan yang sempurna itu tidak bisa didapatkan kecuali selamat dari 5 perkara. Yang pertama apa? Bin syirkin tunaqidu tauhid. Selamat dari kesyirikan yang yunaqid, yang berlawanan, yang bertentangan dengan tauhid. Wa bid'atin tukhalifu sunnah. Selamat dari kebid'ahan yang menyelisih sunnah. Wa syahwatin tukhaliful amra. Selamat dari syahwat, keinginan-keinginan, tukhaliful amra, yang menyelisih perintah, perintah Allah. Wa ghaflatin tunaqidu dzikra. Selamat dari kelalaian, dari mengabaikan, pengabaian, tunaqidu dzikra, yang berlawanan, yang bertentangan dengan dzikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat wahawan yunaqidu tajrida wal ikhlasa. Selamat dari hawa, hawa nafsu yang bertentangan atau berlawanan dengan tajrid, pemurnian dan keikhlasan. Kapan seorang selamat dari lima hal ini? Selamat dari kesyirikan, selamat dari kebid'ahan, selamat dari syahwat yang menyelisih perintah, selamat dari kelalaian, dari mengingat Allah, selamat dari hawa nafsu yang bertentangan dengan keikhlasan, maka berarti dia telah selamat dengan keselamatan yang sempurna. Hati orang yang seperti ini adalah hati yang akan bermanfaat nanti di hari kiamat. Ini adalah hati orang-orang yang beriman. Hati orang-orang yang beriman, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang bertakwa, orang yang selamat, yang bahagia, yang beruntung di dunia dan di akhirat. Orang yang telah berbuat kebaikan di dunia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 30, "Lillatina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wala darul akhirati khairun wala ni'mat darul muttaqin." Lillatina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia ini, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang beriman, bertakwa, mereka adalah orang-orang yang telah berbuat kebaikan di dunia. Mereka mendapatkan hasanah, kebaikan pula. Mendapatkan kebaikan. Wala darul akhirati khairu wala ni'mat darul muttaqin. Dan sungguh negeri akhirat itu lebih baik. Lebih baik. Wala ni'mat darul muttaqin. Dan sebaik-baik negeri bagi orang-orang yang bertakwa. Berkata Ibn Qayyim rahimahullah, "Fafazal muttaqun al-muhsinun bina'imid dunia wal-akhirah." Maka telah beruntung, telah sukses orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang telah berbuat kebaikan dengan kenikmatan dunia dan akhirat. Wahasalu ala al-hayatil tayyibati fid darain. Dan mereka telah mendapatkan kehidupan yang baik di dua negeri, di dunia dan di akhirat. Fa inna tayyiban nafsi wa sarura al-qalbi wa farahahu wa ladzatihi wa ladzatahu mabati hajahu wa tu'maninatahu wa nishirahahu wa nurahu wa si'atahu wa afiatahu minal syahwat al-muharramati wa syubhat al-batilah wa na'imu alal haqiqah. Maka sesungguhnya kebaikan jiwa, kegembiraan hati, kesenangan hati, kelezatan hati, sukacitanya hati, ketentraman hati, kelapangan hati, cahaya hati, keluasan hati, kesehatan, keselamatan dari syahwat, syahwat yang diharamkan, selamatnya hati dari syubhat-syubhat yang batin, adalah kenikmatan yang hakiki. Kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang nyata. Wala nisbata li na'imil badani ilahi, dan tidak ada penisbahan untuk kenikmatan badan kepadanya. Tidak bisa disandarkan kenikmatan badan kepadanya. Faqad kana yaqulu ba'du man dhaqa hadhihi al-ladhah, dan sebagian orang yang merasakan kenikmatan ini telah berkata, law 'alimal muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fihi la jaladuna 'alaihi bisuyuf. Andaikan para raja atau anaknya raja itu mengetahui apa yang kita berada di dalamnya, la jaladuna 'alaihi bisuyuf, sungguh mereka akan memenggal kita dengan pedang-pedang, mereka akan mencambuk kita atau memukul kita dengan pedang-pedang mereka. Karena iri. Jadi seandainya orang, para raja atau anak raja itu mengetahui kenikmatan, kenikmatan hati, kenikmatan hati yang selamat dari berbagai penyakit itu tadi, maka pasti mereka iri. Karena keirian mereka, kemudian mereka apa? Berusaha untuk memenggal atau membunuh kita. Ya. Karena ingin mendapatkan kenikmatan yang besar itu. Ya. Jadi kenikmatan yang sebenarnya adalah kenikmatan hati. Kenikmatan yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman, yang berbuat kebaikan. Ya. Hadirin jemaah rahimakumullah, karena itu mari kita berusaha memperbaiki hati dan amalan kita. Kita bersihkan dari hati kita sifat dengki, sifat sombong, sifat hasad, sifat cinta dunia. Kita bersihkan hati kita dari syubhat, dari syahwat yang bisa menjerumuskan kita kepada jurang neraka. Jadikan hati ini hati yang bertakwa. Tanamkan pada hati kita ketakwaan. Sebab Allah itu melihat kepada ketakwaan kita, melihat kepada hati kita. Hadirin jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Bagi nasihat untuk kita memperbaiki hati dan amalan kita. Semoga dengan baiknya hati dan amalan kita, kita menjadi orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala alam, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.